wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh jamaah pengajian yang sudah berhadir maupun yang masih dalam siap-siap untuk berhadir ke kelas Google Meet, insyaallah untuk siang ini pengajian kita lanjutkan kembali, yaitu kitab Syarah Ghudul Ujain, yaitu dalam Hasyiah Jawakid Jawahir, yaitu dalam Ghudul Ujain versi Melayu Jawi. Jadi untuk pembahasan kita hari ini, kita melanjutkan pembahasan yaitu di halaman 12. Itu di halaman 12, yaitu di hasyiahnya di halaman 12, masih menceritakan tentang bagaimana cerita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, yaitu menantu beliau itu, datang ke tempat Rasulullah, dan Rasulullah dalam keadaan menangis terseduh-seduh, beliau menceritakan pengalaman ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Ketika beliau melakukan Mi'raj pada malam itu, beliau melihat ada hal yang sangat menyesakkan hati, yaitu berupa siksaan kepada kaum wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku lihat pula, ini sambungan daripada hadis yang kita bacakan di pertemuan yang sudah lewat. Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya dipotong-potong segala daging badannya daripada hadapannya hingga ke belakangnya daripada segala anggotanya dengan gunting api neraka. Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya hitam segala mukanya dan dua susunya, dan api memakan isi perutnya. Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babi, dan tubuhnya seperti tubuh keledai, dan di atasnya itu beribu-ribu warna daripada azab. Jadi ini termasuk daripada kelanjutan apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat berupa siksaan di dalam neraka, di mana di antara model penyiksaan yang nampak di hadapan Rasulullah di malam tersebut adalah ada perempuan yang memang dengan aneka ragam, ya, dengan aneka ragam siksaan yang Allah berikan, termasuk badannya dipotong, mukanya seperti keledai, ya, bahkan ada yang memang perempuan tersebut dalam keadaan muka hitam legam mukanya, ya, dan dalam keadaan dua payudaranya itu dibakar oleh api neraka. Kemudian ada perempuan yang nampak siksaan tersebut, yaitu mukanya, kepalanya itu seperti kepala babi, dan tubuhnya seperti tubuh keledai. Ini mungkin di antara fenomena-fenomena azab yang memang Allah nampakkan kepada baginda Rasulullah. Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing. Begitu juga ada juga perempuan yang memang ketika disiksa itu tidak dibentukkan dengan bentuk manusianya, tetapi dalam bentuk anjing. Dan api neraka masuk dari bawah duburnya dan keluar ia daripada mulutnya. Dan segala malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul daripada api neraka. Kata Sayyidina Ali, maka berdiri Siti Fatimah radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah setelah menceritakan hal tersebut, maka Sayyidina Ali Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Hai kekasihku dan cahaya mataku, kabarkan olehmu apa dosa atas mereka itu hingga jatuh atas segala mereka itu dengan berbagai siksa." Karena hal demikian tentunya membuat Siti Fatimah ingin tahu kenapa Allah mensiksa perempuan-perempuan tersebut yang hingga membuat Rasulullah begitu menyesak dadanya, hingga karena kan dalam cerita minggu yang lewat bagaimana Rasulullah itu menangis terseduh-seduh di hadapan Sayyidah Fatimah, ya. Maka Sayyidah Fatimah bertanya, "Hai Rasulullah, pakeun meno? Kenapa hal ini bisa terjadi ya Rasulullah?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahwa sungguhnya ia tidak mau menutup rambutnya daripada laki-laki yang lain yang haram memandangnya." Ini dia, mungkin terkait hal ini kita pun sering diingatkan oleh ibu bapa kita di saat kita masih kecil, bahkan hingga kita belum belajar di pesantren ataupun belum belajar lama itu, katuk uleh yang dua, tapi tinggal getar uru akhirat. Memang mungkin hal itu kita hanya melihat sebagai sebuah perintah, sebagai sebuah perintah dari orang tua dan sebagai pengingat kita bahwa akan adanya siksa neraka. Tapi ini memang sebenarnya bukan hanya sebatas tahzir untuk menakut-nakuti, tapi itu memang adalah bahagian daripada pemaknaan potongan hadis tentang cerita mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita bacakan tadi bahwa ketika ditanyakan oleh Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah, "Kenapa hal ini terjadi Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Mereka yang digantung dengan rambutnya ini adalah diakibatkan mereka membuka auratnya, ya, membuka auratnya kepada lelaki ajnabi." Maka dalam hal ini termasuk di antara hal yang menjadi kewajiban bagi suami itu adalah termasuk mengajarkan si istrinya untuk menutup aurat. Karena satu rambut itu yang terbuka, yang memang di mana suami tidak melarang adanya ridha terhadap istrinya yang terbuka aurat walaupun sehelai rambut, maka lebih mudah baginya itu adalah untuk menetap di neraka itu walaupun hingga 1000 tahun. Ini kalau saya tidak salah memahami, ini juga bahagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun perempuan yang tergantung lidahnya dan air yang panas dituangkan di dalam lehernya itu, maka bahwa sungguhnya ia menyakiti akan suaminya. Ini merupakan fenomena yang lain tentang kenapa ada di antara siksa Allah terhadap perempuan tersebut adalah lidah digunting kemudian dituangkan air neraka, yaitu air panasnya neraka itu di dalam lehernya. Ini jawabannya adalah dikarenakan perkara mereka itu menyakiti akan suaminya. Karena yang dia itu menyakiti dengan lidahnya, maka organ di lidahnya lah itu yang memang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mie bahasa Aceh tengokeun ka nurineng be tajam-tajam babah kana. Maka di sini karena memang sedang terkait dengan pu yang memang nekalan li baginda Rasulullah terhadap siksa urang inang yang memang disiksa di leher, yaitu di lidah. Tentu saja adalah karena faktor tajam lidah terhadap suaminya. Maka tentunya dalam rumah tangga getanyo, maka dalam rumah tangga getanyo, nya perlu dengku untuk terjaga dengku keseimbangan komunikasi. Karena kadangkala memang getanyo melihat karena urang inang biasa lebih mau diperhatikan, adanya be bungeh urinang, maka diuragam gebeteun dengku. Tapi kadangkala pun dengku di urang agam, walaupun bagaimanapun semua manusia kan memiliki perasaan. Artinya maka perlu keseimbangan dalam komunikasinya, perlu sama-sama menjaga. Dan adapun yang tergantung dengan dua kakinya di dalam api neraka itu, maka sungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tiada izin daripadanya. Termasuk yang memang disiksa oleh Allah, di mana dua kaki si perempuan tersebut digantung. Tergantung dengan dua kakinya, artinya dua kaki itu digantung di dalam api neraka. Kenapa? Karena memang dia itu keluar rumah tanpa izin suaminya. Dan adapun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya, maka bahwasanya dia memperhiasi tubuhnya karena orang yang lain dan tiada memperhiasi bagi suaminya. Ini siksa bagi orang yang memang mereka dalam kehidupannya itu keinginan yang banyak itu bukan bagaimana menggunakan yang indah-indah, menggunakan yang wangi-wangi, menggunakan yang baru-baru, itu bukan untuk di depan suaminya. Karena memang realita dalam kehidupan yang kita lihat seperti itu. Karena di kedainya biasa aja galak pakai baju baru kan ke urung beli baju baru. Tapi galak pakai baju baru tubi-tubi uluar. Di urung beli baju baru memadah dengan baju ala kadar di rumah. Alasan pernah alah di rumah ya dengku. Nah, maka hal-hal ini perlu sebenarnya perlu bagi bagi kita semua untuk mengingat bahwa sebenarnya perempuan itu bukan dilarang untuk berhias, bukan dilarang untuk memakai wangi-wangian, bukan dilarang untuk cantik, bukan perempuan dilarang untuk berhias. Tetapi berhiaslah, cantiklah, gunakan yang indah-indah itu adalah di hadapan suami, di hadapan suamimu. Maka kan yang sering ketanya kalian kan, di urinang menyekan tu biar jak pesta, nyan gemita baju yang paling lagak. Tapi orang wate terus rumah gelayani suami, jid ala kadar. Ha, ini mungkin bahagian yang menjadi renungan lah bagi kita semua. Menjadi renungan bagi kita semua bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan itu adalah bisa membuat suami kita menjadi senang terhadap kehidupan kita. Dikarenakan di antara siksa yang memang mencoba memamerkan keindahan tubuhnya, memamerkan wangi badannya, memamerkan yang hal-hal yang lebih yang ada pada perempuan tersebut, tetapi bukan pada suaminya, maka siksa Allah terhadap mereka itu adalah mereka akan memakan tubuhnya seraya digantung di dalam api neraka. Dan adapun perempuan yang tergantung dengan kakinya, yang tertambat kepada dua susunya dan dua susunya tertambat kepada ubun-ubunnya, dan telah dijadikan kepadanya beberapa ular dan kala yang memakan ia akan dagingnya dan meminum ia akan darahnya, maka bahwa sungguhnya ia di dalam dunia tiada hendak bersuci badannya dan tiada hendak mandi daripada junub, daripada haid, dan daripada nifas, dan meringankan sembahyang. Ia juga menceritakan ada di antara siksa yang Allah berikan adalah kakinya digantung kemudian dilipat hingga ke dadanya dan dadanya dilipat hingga ke ubun-ubunnya. Mungkin ketika kita ingin membahasakan dengan bahasa getanyo, siksa tentunya hana siksa yang mangat. Artinya hampir semua yang diceritakan dari awal kita baca adalah mengenai bagaimana besarnya siksa ujian yang Allah berikan kepada perempuan yang diceritakan dalam hadis ini. Maka tentunya ketika ditanyakan kenapa hal itu terjadi Rasulullah, maka di antara dosa yang dilakukan perempuan tersebut adalah tiada hendak bersuci badan dan tiada hendak mandi daripada junub. Karena termasuk adalah dalam mengabaikan hak suami, ya. Dan antara hal mengabaikan hak suami adalah ketika si istri sudah suci tetapi dia masih memperlambatkan, ya, artinya untuk menjulur waktu hingga suami tersebut sebenarnya suami sudah butuh dan suami sudah tahu bahwa memang sekarang waktunya sudah bisa dilayani seperti itu kan. Tetapi kadangkala si istri karena berbagai hal, karena faktor malasnya, karena faktor alahtiade, ya, apa yang terjadi adalah suami tersebut mengabaikan layanan terhadap suaminya. Maka ingat wahai saudariku sekalian, ketika hal ini terjadi maka kita sudah mengabaikan apa yang menjadi bahagian yang memang harus kita kerjakan dalam kehidupan rumah tangga. Maka tentunya jika dengan hal tersebut membuat suami kita tidak nyaman karena hal demikian, itu adalah bahagian daripada dosa. Maka konsekuensi daripada dosa adalah siksaannya seperti yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah tadi, yang bahwa siksanya adalah akan diikat dalam neraka dan dilipat hingga ke dadanya. Dan termasuk adalah meringankan sembahyang. Ini juga bahagian daripada hal yang terkait ketika memang hadas besar itu sudah selesai tetapi masih menjulurkan waktu. Alah baile teman-teman, masih ada teman-teman tu. Ya, mungkin bagi kita yang sekalian bisalah merefleksikan roh masing-masing, coba tak ingat. bagi kitanya yang yang suami, coba ingat peke istri kitanya juga termasuk dalam kategorinya kan, karena memang di antara yang menyebabkan urinang le menjadi ahli neraka adalah karena faktor gebedelak-delak semayang. Nyo kadangkala bukan gebedelak-delak semayang karena faktor biasa, tetapi karena faktor putra mua mana wajib. Ya menan. Padahal ka butuh halangan, kadangkala butuh halangan tunggu posisi kurang malam. Ya, biasa urinang mua dalam halnya posisi kurang malam adalah si ada bah tinggal sebo. Coba ingat ketika posisi kurang malam butuh halangan, tetapi hana gebedah ke mana yang padahal menyepoh si kering malam putuh halangan, yang semayang isya wajib, semayang maghrib wajib, kemudian semayang subuh si katente wajib. Tetapi coba bayangkan, alah poh si kering malam, apalagi poh si peluh, apalagi kamerai kage, padahal di sinan kapi halangan, hana gebedah hilai, maka maghrib tinggai semayang, isya tinggai semayang. Singa subuh menyeik gebedah hawai, menyeik gebedah hawai, apa yang terjadi? Tinggal sebuah pun akan terledor wadah semayang. Makanya adalah menjadi bahan peringatlah bagi kita sekalian, bagi kita yang para suami, ingat. Coba tak ajak istri kita. Artinya, ini bahagian daripada tugas kita suami. Bagi para istri, ingat bahwa terkait dengan semayang, ini bukan kewajiban pura-pura, karena semayang adalah tiang agama. Ya, maka ketika mengabaikan semayang, maka kurang rahmat Allah kepada kitanya, bahkan siksa Allah lah yang akan dipersiapkan kepada kitanya. Nauzubillah. Dan adapun perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli, yang ada ia di dalam kurungan daripada api, sungguhnya ia mendatangkan zina dan ditempatkan akan dia batang leher suaminya. Kemudian termasuk di antara siksa yang Allah nampakkan itu ada perempuan yang digantung dengan keadaan kle dan buta, kemudian gebetamang dalam kurungan api neraka. Nyo dikarenakan adalah karena melakukan fahisyah zina, karena melakukan dosa zina. Yang ditambatkan akan dia batang leher suaminya, artinya disiksa yaitu dengan batang leher suaminya. Dan adapun perempuan yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya itu seperti badan himar, yakni keledai, maka bahwa sungguhnya ia adalah sangat mengada-ada lagi amat dusta. Kemudian untuk perempuan yang suka berbohong, untuk perempuan yang suka fitnah, untuk perempuan yang suka namimah, maka di antara siksa yang Allah nampakkan sehingga huru akhiran adalah diumpamakan, diperupa muka orangnya yaitu seperti kepala babi dan badannya seperti badan keledai. Maka di sini sebenarnya nya bahagian tungku di antara gepumulia lakat khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kadangkala wate gesiksa dengan uru akhirat tungku digutanyo tidak langsung gesiksa dalam bentuk rupa gedeyo manusia, tetapi gepinah rupa gedeyo manusia geganto dengan rupa binatang yang hina. Makanya bahagian daripada makna daripada lakat khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya pernah rupa yang gad nunggu rupa yang gadnyo hana gesiksa nyo kadangkala, artinya bukan berarti mandum gerubah rubah bentuk ana na yang lado memang diatih rupa dirinya. Maka tentaji menyegesiksa diatih rupa dirinya tentaji tidak seberapa pedih, tetapi lebih pedih lam adalah ketika gesiksa tidak dalam rupa dirinya. Dan adapun perempuan yang seperti rupa anjing dan masuk ia daripada mulutnya dan keluar ia daripada duburnya, maka bahwa sungguhnya adalah ia sangat hasad akan manusia, lagi banyak dengki, berdengkian, yaitu celakalah bagi perempuan yang durhaka atas suaminya. Kemudian di ujung hadis ini Ada juga menceritakan bagaimana siksa yang Allah berikan kepada perempuan yang dengki dalam hidupnya. Maka tentunya yang ingin disampaikan secara utuh daripada hadis Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali dengan Fatimah menghadap Rasulullah ini adalah betapa banyak siksa yang Allah berikan kepada perempuan yang secara umumnya mereka itu mendurhakai keluarganya, mendurhakai suaminya. Maka mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di dalam perempuan-perempuan yang Allah, yang Rasulullah ceritakan di dalam hadis tersebut. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memanggil oleh laki-laki akan istrinya kepada hampirannya, maka enggan ia, maka tidurlah ia, padahal marah ia atas istrinya, niscaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Ini hadis yang sahih. Artinya ketika suami Anda itu butuh kepada layanan Anda, ya, ketika suami Anda itu memerlukan Anda, ya, ketika suami mengharapkan kita hadir di sampingnya, jadi jangan pahaminya atas nama butuhnya dalam konteks hal yang lebih spesifik lagi. Karena boleh jadi hanya sebatas guna berkomunikasi. Artinya kadangkala suami nyaman komunikasi dengan gedanya perumo. Boleh jadi dalam hal yang lebih spesifik. Artinya memang gedanyan butuh terhadap layanan biologis daripada istrinya. Maka ingat, jika hal ini diabaikan oleh suaminya, hal ini diabaikan oleh istrinya, dan yang berakibat tentunya si suami tidak terlayani dan si suami dalam keadaan marah dia harus tertidur, maka ingat, mulai daripada saat tersebut hingga kepada fajar menyingsing, maka malaikat akan melaknat kepada istri tersebut. Na'udzubillah. Ya, semua malaikat akan melaknat. Dan cerita daripada keduanya pula, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudrahnya, tiada daripada seorang laki-laki yang memanggil ia akan istri kepada hampirannya, maka enggan ia datangnya, melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya, dan kekerasannya itu merekalah atasnya hingga ridha daripadanya oleh suaminya. Jadi dalam hadis yang lain diceritakan bahwa pajan baru memang hanali bungih malaikat, baru hanali bungih Allah pajan masa ketika digedanyo geheli suami hana talayani, hana da peduli, hana da perumun. Pajan baru gadah bungih. Terjadi adalah ketika suami kembali ridha. Maka oleh karenanya ketika memang dalam rumah tangga gedanyo mungkin terjadi hal-hal lainnya, adalah tugas gedanyo adalah untuk kembali baik, artinya untuk kembali menjadi ridha. Maka dari pun di suami pun harus ingat sih, karena dalam kehidupannya kadangkala bukan tidak dipeduli, ya, tapi karena faktor bad mood, ya, karena faktor sakit, karena faktor pulan dan pulin. Maka dalam halnya perlu keseimbangan, perlu keseimbangan dalam rumah tangga. Artinya tengku suami pun perlu memahami dengan terhadap kondisi istri, dan istri pun perlu memahami terhadap dasar hukum le. Istri perlu pahami terhadap hukum, kemudian juga perlu memahami terhadap kondisi suami. Kayak insyaallah memang sama-sama memahami, sama-sama peduli, ya insyaallah laknat Allah Ta'ala nyo hana kegedanyo ngodoku. Kan kegedanyo nyo adalah kecerita orang yang memang mereka mengabaikan hak dan tanggung jawab. Kan menyegedanyo kata pahami, kata buat, kata sama tanpa ingat-ingat, kata sama sadar, kata sama tak pahami, kemudian sama-sama menjaga keadaan. Maka insyaAllah murka Allah Ta'ala nyo akan jiuh menghuni bagedanyo. Tetapi rahmat Allah Ta'ala lah yang akan selalu Allah berikan kepada kita bersama dan keluarga. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban, dan Baihaqi, tiga orang dan tiada menerima bagi mereka itu akan sembahyang, dan tiada mengangkatkan Allah bagi mereka itu kepada langit akan kebajikannya. Pertama, hamba yang lari hingga kembali ia kepada penghulunya, dan kedua perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga ridha ia, dan ketiga orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. Jadi dalam sabu hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi, nal hadro jinih, kelompok manusia yang Allah Ta'ala hana gedrimang amalan. Artinya nal heboh jinih, model manusia yang Allah Ta'ala tidak menerima segala amalan-amalan kebaikan. Artinya dalam hadisnya ke spesifikasi ji amalan sembahyang. Artinya amalan kebaikan tidak akan pernah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapakah mereka? Yang pertama adalah kelompok mereka yang lari hingga kembali kepada penghulunya. Nyo lamit abe. Artinya si hamba sahaya yang mereka keluar daripada penguasaan sayyidnya, baru Allah terima amalan kebaikannya ketika dia kembali mendapat ridha daripada sayyidnya. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang marah suaminya sehingga suaminya itu ridha kembali. Maka coba bayangkan di dalam kehidupan gedanyo, tiuro padungge na bungi lintu dege gedanyo. Ya benar. Maka ingat denggu, ketika suami gedanyo marah, sia-sialah amalan yang gedanyo kerjakan. Allah Ta'ala tidak mencatat amalan kebaikan denggu. Tetapi yang na adalah amalan keburukan di hati marahnya suami, di hati hanariyatanya suami kepada gedanyo. Maka oleh karenanya, umi-umi sekalian, yaitu jemaah pengajian yang Allah muliakan, ingat, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga bagi kita yang bersuami adalah raihlah ridha Allah, yaitu melalui ridha suami. Karena kunci bahagia di kita yang berkeluarga adalah dengan menggapai ridha suami. Maka terjadi kadangkala kita juga pernah merasa bosan kadangkala. Boleh sabi-sabi yang nak ingat suami itu. Kita kan pernah di dalam dua kali pengajian yang kelewat pernah ingat bahwa karena besarnya tanggungjawab suami, maka Allah berikan porsi ridha suaminya lebih raya terhadap kehidupan yang mengatur kehidupan perempuan itu sekalian. Maka oleh karenanya ketika suami kita marah, senantiasa kita selalu terkemaah, karena ingat jika kita tak biarkan kemarahan suami itu terus berlanjut kepada kita, ingat tidak ada amalan kebaikan yang Allah catatkan terhadap kita. Yang na adalah malah getambah amalan-amalan keburukan kepada kitanya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang mabuk, nyan juga tidak akan gecatat amalan kebaikan kepada mereka yang mabuk-mabukan. Tetapi ketika mereka tersadar, mereka bertobat daripada mabuknya, nyan kenyan baru kembali gecatat kan amalan kebaikan. Coba bayangkan jika memang berapa banyak waktu yang terbuang, 3 jam, 2 jam dikitnya dalam keburukan, 3 jam, 2 jam dalam kemabukan, 3 jam, 2 jam dalam marah suami, maka berapa banyak yaitu waktu yang terlewatkan daripada amalan kebaikan. Dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Nyo na sipluh macam ureng yang hana getrimang dengku temayang katanya. Ya, jadi na sabuh cerita, yaitu nya juga bahagian daripada hadis. Eh. Jadi na sipluh macam ureng yang hana getrimang sembahyang ibadah urengnya. Pukuh naruh gedanyo, mudah-mudahan be'ruh gedanyo dalam hadisnya. Yang pertama adalah sembahyang orang yang tiada berjamaah. Nya mana hana getrimang sembahyang ureng hana berjamaah adalah hana getrimang secara sempurna nilai pahala sembahyang ureng hana jamaah. Dikarenakan sembahyang jamaah kepada orang agam, pendapat yang kuat adalah sunan muakkad, ya. Nah, pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya, yaitu orang yang hana berdubiat zakat. Nyo sembahyang gayan juga gantung nunggu, karena posisi zakat adalah untuk memuluskan getrimang amalan. Ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina, urang bubuk dina hana getrimang sembahyang. Keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Kelima, sembahyang orang penyamun, perampok. Keenam, sembahyang orang yang memakan harta yang haram. Ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan minum makan minuman yang haram. Kedelapan, sembahyang orang yang menjual yang haram. Kesembilan, sembahyang orang yang lari daripada tuannya. sembahyang hamba yang lari daripada tuannya. Kesepuluh, sembahyang perempuan yang masam mukanya ataupun durhaka atau bertutur dengan marah kepada suaminya. Maka di sini tengku yang poin katanya adalah di poin yang lebih simple, artinya ketika seorang perempuan dalam keadaan marah suaminya, maka amalan tertolak. Maka termasuk di antara amalan tertolak adalah sembahyang hang diterima. Maka kan kering dah kala nunggu dalam kehidupan rumah tangga. Jika biar tadi antara suami istrinya dalam keadaan hanafit, keadaan artinya dalam keadaan yang kurang sehat, artinya sedang marah-marahan, baik marahnya si suami ataupun marahnya istri. Yang jangankan tungku jimat tang ibadah, jangankan jimat tang ibadah, yang kadang-kadang sembahyang ibadah wajib tungku menjadi terabaikan. Maka oleh karenanya mari tanya tajaga hubungan di kedanya dalam rumah tangga. Semoga dengan tajalan tajaga hubungan rumah tangga, yaitu selalu baik, suami juga selalu baik, istri juga selalu baik, maka insyaallah jangankan untuk diterima amalan wajib, semangat untuk melakukan ibadah sunat punya menjadi lebih termotivasi. Maka masing-masing kan gedenya bisa merasakan bagaimana kehidupan rumah tangga gedenya. Ketika sama-sama mangat, ketika sama-sama rumeh dengku, di gedenya rumeh ngabutnya ai kan. Nyen depu mangat dengku. Pupu yang hana lomnya tinggallah tu agenda. Ya benar. Maka nyoku mungkin di antara makna yang tersirat bahwa jika memang dalam keadaan marah-marahan dengan suami, amaliah sembahyang, amaliah kebaikan yang kita lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak terpahami hadisnya dalam makna bahwa hana getrimangnya hana getung sama sekali, bukan. Kadang-kadang hana getrimang adalah hana getung secara tamam, artinya hana getung secara sempurna. Yang menalaga cerita menukun sembahyang hana berjamaah, artinya hana getung secara sempurna. Dan telah mengeluarkan khatib di mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya adalah perempuan itu dimurkai Allah Ta'ala hingga kembali ia kepada rumahnya atau hingga ridha kepadanya oleh suaminya. Yang terkait dengan keluar rumah tanpa izin tentunya juga menyangkut dengan beberapa kali pertemuan yang kelewat, bahwa perlunya izin dan ridha suami ketika si istri keluar rumahnya. Tentunya bukan berarti kepada boleh keluar rumah jika ada izin, ya. Artinya kan juga perlu digarisbawahi dengan guru sekalian. Artinya ketika keluar rumah dalam keadaan yang boleh keluar, artinya didampingi oleh mahram ataupun keluar bukan di luar surbalat, ya. Kemudian suami mengizinkan dan suami ridha, ya seperti itu. Maka jika memang dalam keadaan keluar rumah tidak ada izin suami, walaupun dikenal dah dobiat dengan adik dia, walaupun dah dobiat dengan ayah dia kadang, umi-umi sekalian, ya. Maka ingat, nyan adalah dikenal kaitamang dalam ruang dinemurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan ridha kembali daripada Allah adalah tentunya karena gedenya yang takkan kangi adalah ridha suami, maka kembali memperbaiki supaya suami gedenya menjadi ridha kepada gedenya. Maka tentaji kiban cara ridha ulang dah kembali lah menunggu laki menunggu sekalian. Maka kadang-kadang bicara laki mengahnya pun kadang-kadang berat tunggu, karena faktor ego gitu yang manusia. Kamu ada siapa laki mengah? Siapa laki mengah bau rina kan? Siapa laki mengah bau rina balindo kan? Tanah mengat tegai tang tunggu. Nah, tapi ada hana mengat tunggu tu budi. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga tunggu harus menang tunggu. Ya, menang. Mandat jadi ada mohon maaf, ada lu sendiri secara pribadi banyaklah salah-salah yang terjadi dalam rumah tangga. Makanya adalah sebagai bahar renungan kepada gedenyo mandum nunggu. Gedenyo mandum yang hadir dalam majlisnya nya menjadi bahar renungan. Hana di antara gedenyo yang lebih baik dari satu sama lain. Semua gedenyo sama. Gedenyo punya salah, kamu pribadi juga punya salah, tunggu sekalian juga punya salah. Yang penting adalah Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya siapa yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling cepat katanya merasa diri salah, kemudian katanya minta maaf baik kepada Allah maupun kepada Rasul, itulah yang paling terbaik sebenarnya. Dan pada suatu riwayat telah melaknatkan akan dia oleh segala malaikat yang di langit dan tiap-tiap suatu yang lalu atas yang lain daripada jin dan manusia hingga kembali ia. Karena memang hana rida suami, nya bukan hanya Allah dengan malaikat mentang nunggu yang melaknat kepada ketanya, tapi termasuk seluruh makhluk Allah yang di langit dan di bumi juga melaknat. Dan dalam mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dan Hakim, di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia, maka lalu ia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu seperti berbuat zina dan mata memandang itu zina dan telah mengeluarkan. Okay. Kemudian termasuklah ini fenomena yang sering terjadi tunggu dalam kehidupan katanya bermasyarakat. Ini pekehurina, pekehuraga. Galak katanya putra bui pujau. Bajai baru dah pakai berikan lagak tat bajai baru tungkunya. Lagak tat bajai baru bunda nya. Wangi tat bunda pakai parfum nya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga sering bahkan nyo hal ini lebih sering terjadi pada perempuan teman-teman sekalian. Karena biasanya ada sebuah kecenderungan seorang perempuan itu selalu ingin dipuji oleh orang lain. Ini merupakan sebuah fitrah yang ada pada perempuan. Maka ketika hal ini terjadi dan si perempuan tersebut dalam keadaan memakai wangi-wangian ingin dipuji oleh orang lain, memakai pakaian yang cantik ingin dipuji oleh orang lain, apalagi nyo kara orang raya. Benar kan? Kara orang raya belah baju baru belagak-lagak mengaikan gad leurina perumah, tepulingan tapak tikula. Benar ya. Tapi ingatlah tunggu-tunggu sekalian bahwa jika hal ini terjadi, maka siapapun di antara perempuan tersebut menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, untuk perempuan yang mereka memakai wangi-wangian yang mereka ingin menampakkan wanginya kepada orang lain, maka termasuk di dalam dosa zina. Begitu juga yang ingin mendapat sambutan indah le orang lain termasuk dalam sambutan bahagian daripada dosa zina. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kiranya digedanyo menjadi bahan renungan bahwa jika memang pun digedanyo tak pakai wangi-wangian yang laga, tak pakai baju yang laga, maka tetapi gunakanlah adanya adalah semata-mata karena Allah, untuk menyenangkan keluarga, untuk menyenangkan suami, untuk menyenangkan ahli keluarga. Karena ketika hal itu dilakukan, itu menjadi nilai ibadah. Karena sebenarnya nilai ibadah dengan nilai maksiat nyo hanat haji ojo beda, tergantung bagaimana niatnya ya, bagaimana niat yang ketika ketika sudah lakukan. Maka insyaallah ketika nyo memang terlakukan memang betul-betul kena komitmen kepada Allah, semata-mata adalah karena ridha suami, maka insyaallah wangi tarempok ya, tenang tarempok, suami bahagia, nilai pahala juga ketika dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Uday dan Ibnu Asakir, apabila berkata oleh perempuan bagi suaminya, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali, maka sungguhnya batallah amal perempuan. Nyo yang sering biasa terjadi minyak tengah karu tunggu. Sapu tampah pak suami. Benar kan? Minyak tengah karu kan si sapu juga napah. Ingat tunggu-tunggu sekalian, jangan pernah ketika hanapah karena hal bacut, nyo tapu bada kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami tunggu sekalian. Jadi jika pun memang suami ketika dalam keadaan kurenggat akai uronya, nyo mungkin digetanyo hanya sebatas putra palak dan kegayaan kuronya mente. Baik dah begah jaman kan lekum kawin hanapah hai ronu. Nyo baik tunggu sekalian. Kenapa? Karena ketika ketika membatalkan kebaikan suami, maka Allah sendiri akan membatalkan amal kebaikan yang pernah ketika pupuk dalam rumah tangga. Na'udzubillah, subhanallah. Maka oleh karenanya mudah-mudahan kita memahami bahwa problem rumah tangganya bukan hanya terjadi di rumah tangga gedenya menteng. Problem rumah tangganya adalah problem lumrah yang terjadi di semua rumah tangga. Ya mana? Maka ketika kita kata pahami bahwa ada dalam keluarga grup juga ada masalah, maka ini adalah sama-sama di gedenya mengawai-awai ket. Oh, keluarga si A juga ada masalah, keluarga si B ada masalah, keluarga si C ada masalah. Maka ketika Gedeon sama-sama melihat nama salah, bukan Gedeon mengingat Allah bah menang dia, bukan, tapi adalah coba Gedeon perbaiki. Semoga Gedeon baik termasuk dalam list orang yang keluarga bermasalah. Maka insya Allah jika hal ini Gedeon perbaiki bersama, Gedeon dengan suami dah perbaiki bersama, maka insya Allah harapan yang Gedeon idam-idamkan adalah mendapat ridha Allah dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan dipermudah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah nyo batasan wate katroh ba po 15.28 mungkin na durasi wate sekitar 12 menit untuk tanya diskusikan nyo mengena pertanyaan sebelum tanya akhiri pertemuan pengajian uronyo untuk uke insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan Senin yang akan datang. Mungkin na pertanyaan ataupun na pertanyaan tertulis jid via WA ataupun jid via admin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dengan bagaimana hukumnya jika seorang istri mempasah suaminya yang tidak lagi memberi, tapi suaminya ini dalam keadaan ataupun posisi di penjara kan tidak bisa memberi nafkah lahir ataupun batin kepada si istri, kemudian si istri menggugat cerai kepada suaminya, ini bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi berarti sabo-sabo dah coba dah jawab. Terima kasih kepada tunggu yang temannya. Ya, poin dia adalah bagaimana hukum gugat cerai ya dari seorang istri terhadap suami. Pada dasarnya karena memang Gedeon berbicara rumah tangganya adalah membina keseragaman kebahagiaannya untuk berdua, artinya bukan hanya untuk suami mandang, bukan untuk istri mandang. Karena memangnya adalah kebahagiaannya untuk berdua, maka kadangkala na yang hanapah ini biasa ingin mengakhiri rumah tangga. Nah, dalam halnya syariat memberikan legitimasi berupa talak dan pasah. Artinya han mungkin ketika tidak bisa disatukan, nyo harus dipaksakan untuk disatukan. Nyo hana dalam syariat. Hingga ke tentang hukum temalik walaupun yang benci dalam syariat, tapi nah kadangkala temaliknya tidak dilarang. Begitu juga orang inang juga gebi alasan untuk boleh berpisah, yaitu dengan alasan yaitu fasah. Cuma dalam halnya berbicara masalah gugat cerai ataupun fasah, nyo na aturan-aturan yang dibolehkan fasah, yaitu yang diantara jihna nah hal yang limang boh yang terjadi pada suami yang membolehkan seorang istri untuk melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Jadi bukan karena faktor sepele tengok. Apalagi mesti hanya sebatas dakwah hana nafkah. Yang mesti lagi kasusannya diumpamakan si istri menggugat cerai karena faktor tidak adanya nafkah zahir dan batin daripada suami. Nya dalam halnya mungkin ada juga yang perlu ditanya garis bawahi yang bahwa melayani nafkah zahir dan batin, jika makna nafkah zahirnya adalah kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian dan tempat tinggalnya makna nafkah zahir, kemudian makna nafkah batin jika kita artikan makna nafkah batin adalah kebutuhan layanan biologis, perlu dipahami layanan biologisnya bukanlah kewajiban dalam rumah tangga. Kewajiban biologis itu bukan kewajiban yang harus dilayani dalam rumah tangga, tetapi ini adalah sama-sama keinginan yang akan saling melengkapi dengku. Karena minta pegah wajib dengku, nyu akan na yang berat dengku antara mendua. Kemudian dan pegah ada suami wajib, ada suami, ada istri. Karena yang bunokan yang takalan dari hadis cerita ketika si suami mengajak istrinya adalah si istri yang wajib melayani suami, bukan suami wajib melayani istri. Tapi dia bukan mempersoalkan siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib ya. Nah, seperti itu. Kemudian terkait masalah gugat cerai, terkait dalam hal gugat cerai, karena yang dibolehkan gugat cerai daripada seorang istri terhadap suami jika memang karena faktor lemah anin, kan? Aninnya menyebahasa lebih dalam juga dengan impoten. Impoten baru je gugat jerainya adalah impoten yang memang sejak gemenikah memang hana manfaat adanya. Artinya putra alat vital pria itu tidak bisa digunakan. Nyan yang memang boleh gugat cerai. Artinya syariat memberikan legitimasi untuk boleh. Pakan supaya memang tidak ada yang dirugikan nunggu dalam rumah tangga. Kemudian karena faktor jab majibubnya adalah pertahanan alat kelamin sama sekali dengku. Ya, ini dibolehkan. Artinya na faktor-faktor yang lain. Termasuk lagi cerita bunuhkan menyemasalah hana nafkah, na solusi lain dengku. Jadi ketika si suami tidak memberikan nafkah dalam keluarga, ya jawabannya bukan langsung menggugat cerai suami. Boleh jadi dihutangkan. Boleh jadi tapi hutang nunggu. Artinya si istri berapa lama tidak dinafkahi, maka seberapa lama itulah akan menjadi tanggungan hutang bagi suami yang di dalam penjara, seperti contoh yang tadi. Bahkan terkait dengan kebolehan seorang istri menjadi nafkah, dalam kitab Ihanatut Talibin juz yang 3 itu disebutkan yang bahwa ketika si istri tidak ada nafkah karena faktor suaminya miskin ataupun karena suaminya ditahan, maka si istri boleh keluar rumah untuk mencari nafkah, untuk membiayai kehidupannya. Artinya jawabannya juga bukan kebolehan untuk pasah. Jadi sebagai kesimpulan, berbicara pasah gugat cerai daripada istri terhadap suami, syariat membolehkan. Tentunya dengan alasan-alasan yang dibolehkan oleh syariat. Tetapi jika hanya sebatas karena faktor nafkah, menurut hemat yang kami pahami, itu tidak dibolehkan. Seperti itu. Mungkin ada yang lain, pun ada pertanyaan yang lain yang ingin disampaikan, ataupun ada hal yang ingin kita diskusikan, tunggu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tengku masalah zakat baca tengku kan? Nggih. Tengku menyo PNS ataupun kontraktor ataupun yang kerja sejenis kontraktor ini nyana wajib bayar zakat tengku. Oke. Tapa menyatakan dan misi yang tak ada tuku dan bukan hana wajib zakat. Cuma nak pernah tak dengar surah yang misi lagi PNS pegawai ataupun sejenis kerja mana wajib zakat. Cuma di pesapat nentang dari misalnya dari per bulan dipersenkan misi lagi nya. Misi dari gaji le juta per bulan dipersenkan berarti sebulan bagi 200 nanti. Untuk pak hakitun peng yang kagum sapatnya dengan wajib bagi zakat. Nah, pernah lu dengar surah mengenai itu? Enggak. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terkait dengan zakat profesi, tunggu. Zakat mal ataupun zakat profesi. Dalam hal masalah zakat profesi, nyo di sini pendapat yang gede berpegang yaitu dalam mazhab gede yang mazhab Syafi'i yang gede yang pahami bersama bahwa zakat profesinya hanya wajib zakat. Benar? Kemudian dalam pendapat Syekh Yusuf Qardawi yaitu dalam konteks fikih zakat modern, nyo geputamong profesi, bahkan beliau menjadikan alasan bahwa potensial zakat profesinya lebih raya daripada potensial zakat mal yang biasa. Tetapi tentunya dalam gedeo kan dalam halnya kan tidak melakukan talfiq mazhab, artinya tidak tajampu-jampu karena ini punya syariatnya tapi dengan ulil artinya tajampu teh yang pah dengan ulil nya memang syariat gedeo haideng nunggu menang kan. Maka dalam halnya berbicara gedeo dalam dalam ranah fiqh syafi'iyah dan yang tabut lagi gedeo dari ulama-ulama gedeo bahwa hana wajib zakat terhadap profesi-profesi yang lainnya. Kalemenan. Kemudian bagi yang memang genek budubik zakat. Nyo pun nah masalah lagi bagi genek budubik zakat ataupun bagi pegawai yang memang ka dibuat takaran. Nyo ada 2.5% dari nilai pendapatan bagi yang bergaji di atas 6 juta nyo na potongan 2.5% untuk zakat. Artinya dalam halnyo dikatanya pun tidak perlu kri lah. Artinya ikhlaskan mentengnya mungkin bahagian niatlah kepada sedekah. Tapi dalam hal memahami pena wajib, dalam memahami na wajib yang kamu pahami hana wajib. Ini kamu pahami hana wajib dan juga ada kamu amalkan pun hana wajib. Cuma dalam hal dikatanya bekerja dengan GOP ah, yang memang kadipatoknya mesti 2.5% riba mendang paling tidak itu menjadi amaliah tambahan sebagai sedekah kita nyong ekspor menan nyong. Karena nyong lun pribadi lun sebagai pegawai kebetulan untuk jino golong teruk dalam dataran zakat karena kebetulan untuk target minimal zakatnya menyihana salah lun pahaminya sang entah 6 juta alias sebelian gaji karena jih bena nilai kumulatif jih padung 10 juta sikton baru teruk nisab. Ya mana baru turun nisa. Artinya hana mandum pegawai memang yang kewajiban zakat. Artinya padum-padum pro pegawai kan padum-padum boh tingkat jabatan pegawai yang pendapatan gaknya terus dalam kadar nisa. Nyan menurut skema jaket profesi pegawai. Begitu juga dengan kontraktor ataupun miajino kan lebih luas dipahami kepada zakat profesi. Termasuk artisnya kan nah zakat profesi di pegawai kan. Ya wallahu alam lah dalam halnya kan. Ya benar. Man cuma bagi kita nyo yang memang bekerja dengan GOP yang dipatoknya 2.5% mesti untuk zakat. Jadi ikhlaskan mentang, lebih gede ikhlaskan mentang paling tidak nya menjadi sebagai walaupun bukan zakat wajib adalah paling tidak menjadi pembersih harta kita nyo sebagai sedekah. Benar tu, Bu. Jadi yang kata keluarkan zakat Kiban, macam kurang jelas. Bukan kan menyewang yang takut profesi lagi yang kerja profesi harta dari profesi tersebut kan tanah wajib zakat. Jadi sangkila atau pedupik zakatnya berarti yang dikira kepada sedekah. Ya, menya diketanya meyakini hana wajib zakat dan atanya cita jo yang adalah bagian daripada infak jika sedekah menan. Karena memang bagi katanya yang hana meyakini kepada wajib zakat. Tentu pemberian yang katanya binyan bukan zakat. Yang mana? Menye bagi katanya yang dah pahami yang sebagai zakat. Tapi dalam mazhab yang katanya anu itu dalam mazhab iki, dalam mazhab Asy-Syafi'i, hana wajib zakat tunggu. Maka hana idang zakat. Karena kewajiban zakat itu dalam zakat mal, nyo kagubatasi pada mal-mal tertentu. Jadi, nak nambah jenis harta, termasuk angka dalam hal masalah profesi bukan yang mana jadi profesi dah yang ke bak surah itu yang profesi bertani kan profesi bertani yang ke zakat pertanian profesi berkebun yang ke zakat perkebunan yang ke mana yang ada bak perkebunan dengan pertanian mandum tidak semua jenis perkebunan dan pertanian harus dizakati hanya pada beberapa jenis model tertentu yang dizakati seperti demikian itu. Ya, mungkin memang hana yang lain. Mihana yang lain, kamu akhiri pertemuan niba uronyo. Nya mudah-mudahan jika memang na masukan, nya mungkin juga sampaikan melalui admin dan Daji. Banyak kekurangan-kekurangan yang kamu sampaikan dalam pertemuannya. Nya mohon perbanyak maaf dan juga mohon sempurnakan dah. Sempurnakan materi-materi lanjutan. Jika memang ada yang salah dari yang kamu sampaikan, ya mohon diperbanyak maaf dan mohon ditegur. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.